Ku tak ingin dia ragu mengapa.

antara kita akan terlaksana jua. cintailah mana tidak berkias jalinnya lalu rentak beribu pakailah mana tidak berhias cerminku retas seribu mendendam unggas biar di apabila berkata menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, tika terdengarkan. Jauh berkelana, entah di mana ada rasa. apa yang kau rasakan hampa lagi perasaanku. Kau coba menyatakan aku membuat kesilapan yang tak mungkin kau maafkan lagi. Ku tak mungkin kau perlu di sisi. Besar kesalahanku, besar lagi keegoanmu. Berkali ku beri alasan, berkali-kali kau menolaknya. Kau ingin ku indah biasa.